Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, walhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dari pembahasan syurut qabul al-amal, yaitu syarat-syarat diterimanya amalan, setelah menjelaskan syurutul Islam atau syurutul muslim, yaitu syarat-syarat menjadi seorang muslim yang benar, seorang muslim yang baik. Barakallahu fikum, pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan keterangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Hafidhah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya diantara syurut qabulul amal yang ma'rufah, yang sering kita dengarkan, syarat diterimanya amalan apa saja dari amalan-amalan saleh atau ibadah-ibadah yang kita tegakkan, syaratnya dua secara mutlak, yaitu yang terkandung dari syahadatain la ilaha illallah, yaitu syarat ikhlas memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Kemudian syarat yang terkandung dari syahada wa anna muhammadan rasulullah, yaitu tajridul mutaba'ah, bahwasanya amalan itu tidak akan diterima sampai dia memurnikan ikutannya dari rasul, dari nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka ini dua syarat mutlak, seluruh amalan ibadah akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menyatakan, ketika menafsirkan firman Allah ta'ala, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, kami ciptakan kalian untuk kami uji siapa yang paling terbaik amalannya di antara kalian, yakni kata beliau, amalan yang akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan yang paling mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah amalan yang paling baik. Kemudian beliau mengatakan, walau seandainya amalan itu ikhlas tetapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah, falam yukbal, maka amalan itu tidak akan diterima. Begitu pula sebaliknya, kalaupun amalan itu mengikuti sunnah Rasulullah namun dia tidak dilandasi dengan ikhlas, kemurnian ibadah hanya kepada Allah, maka amalan itu juga tidak akan diterima sampai terpenuhi dua syarat tersebut, yaitu ikhlas dan sawab, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, Asy-Syaikh menambahkan rahimahullahu taala, dari syarat yang ketiga dan keempat diterimanya sebuah amalan, yaitu amalan itu benar-benar bersumber dari seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga amalan orang-orang kafir tidak akan diterima oleh Allah ta'ala, amalan orang-orang musyrik tidak akan diterima oleh Allah ta'ala, amalan orang-orang munafiqun khalisun fin nifaq, yang murni dia munafik, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian barakallahu fikum, berkata Syekh di dalam menjelaskan syarat yang ketiga tersebut, yaitu amalan seorang muslim mukmin dan dia bukan orang kafir, musyrik atau munafiqun, karena mereka itu memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan atau mereka kufur terhadap kitabullah atau sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga amalan mereka tidak akan diterima. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari syarat yang dari syarat-syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, kemudian bersumber dari iman kepada Allah dan tauhid kepada Allah Ta'ala, kemudian tidak bersumber dari kekufuran, kesyirikan dan semisalnya. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "La in asyraqta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam nabinya sendiri alaihi salatu wassalam, kalau beliau yang berbuat kesyirikan, maka amalannya akan gugur, yakni hangus, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, dan dia menjadi golongan khasirin, orang-orang yang merugi. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh-dhalimin." Jangan engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memberikan manfaat kepadamu, tidak pula menolak madarat, jika engkau melakukannya, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau sekalipun yang melakukannya, fa innaka idzan minadh-dhalimin, maka engkau kalau demikian tergolong kepada orang-orang yang zalim, yakni ai al musyrikin, kepada golongan musyrikin. Demikian ya penafsiran dari ayat tersebut, fa innaka idzan minadh-dhalimin, yakni ai minal musyrikin. Naam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kalau dia sendiri, beliau sendiri alaihi salatu wassalam, berdoa kepada selain Allah, maka dia tergolong ke dalam musyrikin. Naam. Dan ayat-ayat yang sangat banyak, barakallahu fikum, yang menjelaskan bahwasanya seluruh amalan wajib dibangun di atas iman dan tauhid. Naam. Dan tidak mengandung sedikit pun bentuk atau jenis-jenis kesyirikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Naam, berkata penanya, "Ma huwa makna niyyah?" Apa itu makna niat? Maka dijawab oleh Syekh rahimahullahu taala, "An-niyyatu hiya al-qasdu, mahalluha al-qalbu wa la yajuzu at-talaffuz biha, li'anna ar-rasula was-sahabata lam yatalaffadhu. Qala Allah taala, wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bidhatis sudur." Niat adalah al-qasdu, yaitu maksud atau tujuan. Jadi makna niat, barakallahu fikum, adalah al-qasdu. Ya, niat adalah maksud dan tujuan. Itu secara bahasa. Mahalluha al-qalb, dan tempatnya hati itu adalah di dalam hati. Tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Maksudnya niat adalah amalan hati. Sekali lagi, niat adalah salah satu dari amalan-amalan hati. Amalan-amalan qalbu, barakallahu fikum. Di sana telah kita jelaskan dari amalan-amalan qalbu, banyak jenisnya, di antaranya adalah niat. Tawakal, rasa cinta, rasa harap, rasa takut, dan sebagainya. Maka itu semua adalah amalan-amalan hati. Di antara amalan hati adalah an-niyyah, yaitu niat. Nah, kemudian ucapan hati. Jadi hati ada ucapan dan ada amalan. Ya, dan sudah kita jelaskan bahwa ucapan hati adalah apa? Al-i'tiqad wal tasdiq, yaitu pembenaran dan keyakinan. Maka itu ucapannya hati. Adapun amalan-amalan hati itu banyak jenisnya, salah satu adalah an-niyah, niat. Barakallahu fikum. Niat maknanya adalah al-qasdu, tujuan dan maksud. Ya, tempatnya di dalam kolbu. Barakallahu fikum. La yajuzu talaffudzu biha, tidak boleh melafadzkannya. Tidak boleh melafadzkan, yakni mengucapkan dengan lisan. Karena ketika diucapkan dengan lisan, dia tidak lagi disebut dengan niat dalam pengertian bahasa Arab ataupun dalam pengertian istilah syariah. Ya, berdasarkan dalil dalam syariah, niat adalah amalan hati, tidak nampak, tersembunyi. Jika dinampakkan dengan ucapan lisan, maka dia bukan lagi amalan yang tersembunyi, tapi dia menjadi amalan yang nampak, sehingga dia menjadi amalannya lisan. Ya, amalan yang nampak yaitu yang diucapkan oleh lisan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini penting untuk kita mengetahui bahwa niat yang kita lakukan dalam seluruh amalan didasari dengan niat. Ya, niat itu di dalam hati, tidak ditampakkan. Ya, tidak boleh dilafadzkan sebagaimana yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimun. Ya, misalnya mau sholat, usolli duhran arba' raka'atan fardan lillahi ta'ala, dan seterusnya. Saya sholat wajib duhur 4 rakaat, ya, menghadap kepada karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka melafadzkan niat seperti itu tidak dibenarkan, dan para ulama mengatakan itu adalah bid'ah, penambahan di dalam agama. Naam, kecuali kalau seandainya itu dikatakan niat, kecuali dalam haji talbiyah, ya, berihram untuk haji, labbaik Allahumma umratan wa hajjan, atau labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umratan, ya, maka itu adalah salah satu manasik dari manasik-manasik haji dan umrah. Maka disunnahkan bertalbiyah ketika di miqat hendak melakukan ihram untuk umrah atau ihram untuk haji. Kalau seandainya itu dikatakan niat, maka itu pengkhususan, pengecualian, dan tidak berlaku pada yang lainnya karena tidak adanya dalil. Barakallahu fikum. Tidak berlaku dalam sholat, ya, di dalam zakat, dalam puasa, dalam yang lain-lainnya. Naam, maka an-niyah mahalluha fil qalb. Niat tempatnya di dalam hati. Tidak boleh dilafadzkan dengan lisan. Ketika dilafadzkan, tidak disebut lagi dengan niyah. Naam. Li'anna Rasul was sahabat lam yatalaffadhu. Karena Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim, mereka tidak melafadzkan niatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimum bidhatif sudur. Kalian merahasiakan ucapan kalian atau menjaharkannya, maka Allah ta'ala yang maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Naam, artinya kalau tuntunannya adalah tidak dijaharkan, dirahasiakan, maka ikuti tuntunan tersebut. Kalau tuntunannya dijaharkan, maka ikuti pula, jaharkan. Barakallahu fikum. Maka sama saja, antum mensirkan, menyembunyikannya, atau menjaharkannya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam dada. Makna ayat ini, barakallahu fikum, bahwasanya sama. Suatu amalan yang dituntunkan untuk disimpan di dalam kolbu, diamalkan oleh kolbu dengan niat tadi, ya, itu didengarkan oleh Allah, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun amalan yang anda tampakkan. Naam. Maka yang terpenting adalah mengikuti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah ta'ala, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, innamal amalu bin niyat, wa innamal ikullim bri'imma nawa. Hanyalah amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya, dan hanyalah setiap orang apa yang dia niatkan, tergantung apa yang dia niatkan. Maknahu, maknanya kata Syekh rahimahullah, innama sihhatul amal au qabulul a'mal atau kamalul a'mal bin niyat. Maknanya bahwa kebenaran suatu amalan, sahnya amalan-amalan itu atau diterimanya atau sempurnanya amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Naam. Para ulama kita menjelaskan bahwa niat di dalam hadis ini atau dalam hadis-hadis yang lain tinjauannya ada dua, barakallahu fikum. Ya, yang pertama adalah niat dalam hal ikhlas. Ya. Niatnya ikhlas karena Allah, tidak mengandung kesyirikan dari riya, ujub atau sum'ah. Yang kedua, tinjauan niat adalah membedakan satu amalan dari amalan-amalan yang lainnya. Nah, misalnya sholat. Sholat subuh, barang siapa yang lupa, lalu dia sholat subuh tapi hatinya hadir pada waktu itu, dia sholat duhur misalnya. Kolbunya ya, hadir bahwa dia sholat duhur. Selesai sholat subuh baru dia ingat, tadi niat saya sholat duhur, ternyata ini sholat subuh, maka sholatnya tidak sah. Ya, walaupun dia ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena niatnya salah. Ya, keliru niatnya, peletakan niatnya keliru, barakallahu fikum. Yang benar, dia wajib berniat yang hadir dalam kolbunya adalah sholat subuh, al-fajr, bukan sholat duhur. Ya, maka ketika dia lupa dan berganti niatnya, maka amalan ibadah itu tidak sah. Ya, wajib untuk diulangi. Wajib untuk diulangi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat. Hanya lama amalan itu tergantung dengan niatnya. Maka tinjauannya niat ada dua. Sekali lagi, dari sisi ikhlasnya atau tidaknya, dan yang kedua dari sisi peletakan niat itu dalam setiap amalan masing-masing. Nah, bahwa satu amalan itu membutuhkan niat tersendiri. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang lain dalam bentuk mufrad. Ya, yang ma'ruf yang kita hafalkan ini dalam bentuk jama', ya, innamal a'malu binniyat, masing-masing jama'. Yaitu hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Dalam riwayat yang lain bentuk mufrad, innamal a'malu binniyati. Hanyalah setiap satu amalan itu tergantung dengan satu niatnya. Sehingga dari sini dijelaskan para ulama bahwa seluruh amalan itu membutuhkan apa? Masing-masing niat. Ya, sehingga terjadi perselisihan di kalangan ulama mengumpulkan dua amalan dengan satu niat. Selama amalan itu dalam satu jenis. Misalnya, mandi junub dengan mandi Jum'ah. Ya. Bolehkah menggabungkan ya satu amalan dua niat, yaitu niat mandi junub dengan niat mandi Jumat tapi amalannya cuma satu, ataukah setiap amalan harus masing-masing satu niatnya? Terjadi perselisihan di kalangan ulama, barakallahu fikum, dan al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala merujihkan bahwa masing-masing satu amalan satu niat, sehingga tidak boleh mengumpulkan dalam bentuk yang seperti yang kita sebutkan tadi. Sehingga dia mandi dua kali. Mandi terlebih dahulu junub, setelah selesai kemudian mandi Jum'ah. Ya, barakallahu fikum. Sebagian ulama membolehkannya selama amalan itu dalam satu jenis. Ya, satu jenis. Karena jenis mandi junub dan mandi Jumat itu sama, sehingga tidak perlu didobel. Ya, itu sudah mewakili. Barakallahu fikum. Jadi ini khilaf di kalangan ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya. Yang rajih wal ilmu inda Allah, dan ilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, boleh insyaallah ta'ala selama amalan itu dalam satu jenis. Naam. Karena ketika didobel ini ya kesia-siaan, artinya ya di sana mengandung kesia-siaan dalam hal pemborosan ya dan seterusnya. Naam, karena jenisnya sama. Barakallahu fikum. Sama dengan sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah duhur misalnya. Seorang yang masuk ke masjid, hendaklah dia meniatkan untuk sholat qobliyah duhur, sholat sunnah qobliyah duhur, ya, dua rakaat sholat sunnah qobliyah duhur. Tetapi dia juga punya niat bahwa sholat ini adalah sama dengan sholat orang yang masuk ke masjid sebelum dia duduk, dua rakaat, atau yang disebut dengan tahiyatul masjid, maka mencakup di dalamnya, ya, sehingga amalannya satu, niatnya dua. Tetapi yang lebih menonjol niatnya adalah qobla adz-dzuhur, yang lebih duluan, yang lebih utama. Niat yang mengikut adalah tahiyatul masjid. Nah, demikian, ya, maka itu dibolehkan, ya. Barakallahu fikum. Ya, sama misal dengan itu sholat duha, orang yang duduk di masjid selesai sholat subuh, ya, sampai terbitnya matahari setinggi tombak, dia sholat duha, dia niatkan pula dalam sholat duha itu adalah sholat isyrok. Yang duduk, ya, setelah selesai sholat jamaah subuh, berzikir sampai dia sholat dua rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh sempurna. Seperti pahala haji dan umroh sempurna. Maka itu mengikut kepada niatnya untuk sholat ad-duha. Nah, karena amalan, jenis amalannya adalah sama. Tetapi ada yang lebih utama dan yang lainnya mengikut. Barakallahu fikum. Taib. Walhasil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat di sini menunjukkan bahwa seluruh amalan itu diterima atau tidaknya, besar kecil pahalanya atau tidak, atau tidaknya itu tergantung kepada niatnya, ya, dari amalan tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ma makna qaulin nas ad-dinu fil qalbi? Apa makna ucapan manusia bahwa agama itu di dalam hati? Dijawab oleh beliau rahimahullah, hadihil kalimatu yaquluha ba'du alladhina yuriduna at-taharruba min at-takalif asy-syar'iyyah wad-din yashmalul wad-dinu yashmalul aqaida wal ibadat wal muamalat. Kalimat ini diucapkan oleh sebagian orang-orang yang ingin untuk lari dari taklif asy-syar'iyyah, dari ikatan syariah. Naam. Kalimat ini yang mengatakan agama itu di dalam kalbu, yang penting hati, ini adalah kalimat syubhat yang diucapkan oleh sebagian manusia yang ingin melepaskan diri dari ikatan syariat. Padahal agama ini mencakup akidah, mencakup ibadah, dan mencakup amalan-amalan, muamalah. Innal aqaida takunu bil qalbi ka arkanil iman allati akhbara anha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir bil qadari khairihi wa syarrihi. Naam, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh bahwa agama ini mencakup akidah, ibadah, dan muamalat. Adapun akidahnya itu adalah bil qalbi. Akidah adalah merupakan ucapan hati sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya, seperti rukun-rukun iman yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka agama mencakup akidah. Akidah adalah di dalam kalbu. Nah, kemudian sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan iman, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhiri. Al hadis dari rukun-rukun iman. Ya, rukun-rukun iman adalah merupakan amalan kalbu. Ya, ya, karena dia terkait dengan iman, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir yang baik dan yang buruknya. Maka itu adalah agama. Mencakup pula ibadah-ibadah, takunu bil jawarih, yang ibadah itu dilakukan selain dengan keyakinan juga dengan anggota badan, selain dengan hati juga dengan anggota badan. Seperti rukun-rukun Islam yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam di atas lima hal, yaitu rukun-rukun Islam. Naam. Wala budda min tatbiqi hadhihi al-arkan i'tiqadan bil qalbi wa amalan bil jawarih. Maka dari situ menunjukkan dari dalil-dalil bahwa wajib menerapkan seluruh rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dengan kolbu dan dengan amalan anggota badan. Jadi tidak cukup dengan kolbu saja. Ya, sebagaimana sebagian orang-orang yang ingin terlepas dari ikatan syariah. Ya, sehingga dia tidak mau beramal, dia yang penting hati, yang penting hati. Ini sering kita dapatkan ya, orang-orang yang wanita-wanita misalnya yang tidak mau berjilbab, dia mengatakan itu luarnya saja. Ya. Bukan itu yang menentukan pakai jilbab, tapi yang menentukan adalah hatinya. Nah, ini kan syubhat ya. Nah, padahal Allah Ta'ala mewajibkan untuk memakai jilbab. Ya, Islam adalah mencakup hati dan mencakup juga anggota-anggota badan. Orang-orang yang hanya berkeyakinan dalam hati, ya, beramal dengan hatinya saja, lalu tidak mau beramal dengan anggota badan, maka ini tidak dikatakan muslim atau mukmin. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini keyakinan daripada kelompok apa? Hah? Murjiah atau Khawarij? Keyakinan kelompok dari orang yang mengatakan hati saja tidak butuh amalan dengan anggota badan. Ini keyakinannya kelompok apa? Khawarij atau Murji'ah atau yang lainnya? Hah? Murji'ah. Nah, Murji'ah itu sifat harapnya saja, rojak. Ya, sehingga yang penting hatinya. Amalan anggota badan itu tidak penting. Nah, ini Murji'ah barakallahu fikum. Maka tidak boleh demikian, ya. Sehingga orang kadang-kadang tidak sholat, yang penting hatinya. Dia tidak mau sholat dengan anggota badannya, yang penting hatinya. Seperti orang-orang sebagian dari torekat-torekat sufiyah, ya, yang sudah mencapai tingkat ma'rifat, hakikat, maka tidak perlu lagi beramal dengan anggota badan, cukup dengan hati. Ya, ini keliru barakallahu fikum. Islam sebagaimana yang ma'ruf dari rukun-rukun iman, unsur-unsur iman itu ada tiga. Ada i'tiqad, diyakini dalam kolbu, ada apa? Diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga diamalkan dengan anggota badan. Ya, ini unsur iman. Hilang salah satunya, maka tidak disebut dengan iman, tidak disebut dengan Islam. Fahimtum? Sehingga iman itu memiliki tiga rukun atau tiga unsur, ya, yang wajib diterapkan seluruhnya: kolbu, lisan, dan amalan anggota badan. Sehingga kita sholat ada, ya, niat kita dalam kolbu, kemudian kita baca dengan lisan kita, dan kita bergerak dengan anggota badan, ruku, sujud, duduk, berdiri. Ya, sehingga ini disebut dengan iman. Barakallahu fikum. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan yang penting bukan jilbabnya yang dilihat, tapi hatinya. Lah, itu bisa kita katakan bahwa kalau saja luarnya tidak beres, lebih-lebih di dalamnya. Ya. Kalau luarnya dia tidak mau tunduk kepada syariat Allah Ta'ala, maka lebih-lebih di dalamnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, ala apa? Inna fil jasadi mudghatan ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging. Ya. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Perhatikan. Kalau segumpal daging itu jelek, maka jelek pula seluruh jasadnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu, jantung. bahasa Indonesia jantung, ya, bukan hati. Ya, kolbu itu jantung, bukan hati, karena daging yang ada dalam jasad manusia beda dengan hati dengan jantung. Beda ya? Naam, jantung itu yang berdetak. Ya, itu yang disebut dengan kolbu. Ya, yang mengandung roh, makna ruhiyah, makna ghaibiyah, ruhiyah ghaibiyah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa dianalogikan oleh manusia. Ya, itu ilmu ghaib di sisi Allah mengandung makna ruhiyah al-ghaibiyah kata para ulama. Naam. Sehingga kita hidup dengan ya unsur-unsur yang ada dalam jasad kita dari kolbu, kemudian hati al-fuad, ya, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam jasad manusia ada namanya kolbu. Kalau baik kolbu ini, baik seluruh jasad. Berarti di sini ukurannya, ya, ciri kolbu yang baik itu ditunjukkan oleh jasad. Itu makna hadis. Ya, ciri jasad, ciri kolbu yang baik adalah diikuti oleh jasad, oleh amalan jasad. Kalau amalan jasad baik, itu pertanda bahwa kolbunya baik. Tapi sebaliknya, kalau amalan jasad itu buruk, dia meninggalkan amalan-amalan, tidak mau beramal dengan anggota badannya, seperti tadi, tidak mau berjilbab, tidak mau sholat dengan gerakan, maka itu pertanda kalau kolbunya adalah jelek pula, buruk. Berdasarkan hadis ini, ya, dalam Bukhari Muslim, barakallahu fikum. Sehingga, ya, terbantah orang yang mengatakan demikian. Ya, dan kata Syekh, ini adalah orang-orang yang berupaya untuk menghindar dari ikatan-ikatan syariat. Saya tidak mau menerjemahkan dengan beban syariat, karena syariat bukan beban. Ya, takalif, kalau secara bahasa taklif itu beban. Ya, tapi lebih cocok kita artikan dengan ikatan syariah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak membebani hamba-hambanya melainkan sesuai yang dia mampu. Ya. Naam, sehingga kalau bahasa Indonesia kita artikan beban syariat, berarti seakan-akan syariat membebani hamba yang hamba itu tidak mampu. Maka syariat ini bukan beban, ya, tetapi ikatan syariat. Ketika seorang sudah balig, maka dia sudah terikat dengan syariat, wajib untuk mengamalkan apa yang wajib dan yang sunnah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan wajib meninggalkan yang haram dan yang makruh-makruh. Wallahu alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan karena waktu salatul isya. Sebelum saya tutup, saya tadi keliru mengatakan wajib meninggalkan yang haram dan yang makruh. Yang makruh tidak wajib, ya, meninggalkannya, tetapi berpahala meninggalkannya. Sunnah, ya, mustahab meninggalkan yang makruh itu dapat pahala. Bagi orang yang melakukannya tidak berdosa. Itu pengertian istilah fiqhiyah yang ma'ruf. Naam. Kita tutup dengan para majelis. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.